warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada guru kami yang tercinta Kiai Haji Bastiar Nasir LCMM yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rimpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Huda yang penuh barokah ini guna menambah keilmuan kita, menambah silaturahmi kita. Mudah-mudahan niat kita hadir pada pagi hari, sore, siang hari ini untuk menambah ilmu kita menjadi amal kita semuanya. Selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita, manusia yang paling mulia akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya Islam dan iman ini. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat kepadanya, yang senantiasa menjalankan segala syariat yang diajarkannya, mudah-mudahan nantinya menjadi golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul usma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun susunan acara kita tabligh akbar tadabbur asmaul husna pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pemutaran video profil AQN, yang kelima tadabur asmaul husna yang akan diberikan oleh Kiai Haji Bastiar Nasir. Untuk keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beralih ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Sanusi. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina

akan kami sampaikan kepada Al-Ustadz Haji Sanusi. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengar selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan kita untuk selalu cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Beralih ke acara yang ketiga, yaitu sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Masjid Al-Huda yang akan disampaikan oleh Abdul Rahman. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita cintai, kita hormati guru kita Al-Ustaz Kyai Haji Muhammad Nasir LCMM, Ketua DMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para ustaz dan ustazah, tokoh masyarakat serta alim ulama, serta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya. Allah telah mempertemukan kita di masjid ini dalam rangka acara Tabligh Akbar dan kegiatan Majelis Tadabbur Asmaul Husna. Alhamdulillah, Ustaz Kyai Haji Dr. Nasir bersedia hadir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para jemaah, walaupun tadi alhamdulillah diberi keberkahan hujan yang cukup lebat, tapi tidak membuat niat kita mundur. Kita masih tetap hadir dalam rangka mendapatkan ilmu nanti yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih juga kepada Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bangka Belitung yang istiqomah menunjuk kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami yakin banyak kekurangan di sana sini. Untuk itu, kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang paling utama bahwa ini kita lakukan dalam rangka untuk memamurkan masjid. Mudah-mudahan ke depan selepas kegiatan-kegiatan Tabligh Akbar di semua masjid melaksanakan juga majelis-majelis ilmu. Untuk itu kami juga mohon doa dari Ustaz agar kiranya kami pengurus Majelis Al-Huda bisa juga selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan majelis ilmu ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan panitia. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih kepada Bapak Adi Rahman selaku Sekretaris Masjid Al-Huda. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu dari Ketua DMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ustaz Muhammad Rasid Ridho S.Ag. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Al mab'uth rahmatan lil alamin basira wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-azim la hawla wa la quwata illa billahil al-azim. Jemaah rahimakumullah, wabil khusus al-muqarram Kyai Haji Dr. Bakhtiar Nasir LC, yang kami hormati alim ulama yang datang pada pagi hari ini, yang kami hormati segenap pengurus Dewan Masjid Bangka Belitung, Ketua Dewan Masjid Kota Pangkal Pinang Ustadz Amrin Ghani, Ketua FPI Laskar FPI Ustadz Fahrul Razi, Pengurus Masjid Al-Huda Ustadz Adi Rahman, segenap pengurus masjid yang ada di Bangka Belitung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi takzim kami kepada kita semuanya. Jemaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat menghadirkan, dan Allah dapat menghadirkan, sebenarnya menghadirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kedahapan kita semua, ini Ustaz Bakhtiar Nasir yang jadwalnya sangat padat sekali, tapi beliau masih berkesempatan hadir pertama kalinya di Kota Pangkal Pinang ini khususnya, dan di Provinsi Kulon Bangka Belitung pada umumnya. Jemaah rahimakumullah, salawat dan salam mari tahti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita datang ke sini adalah karena atas dasar iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ila akhir ayat. Kami dari Dewan Masjid Bangka Belitung bersafari suling subuh keliling, mulai dari Kota Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Induk, Bangka Tengah, dan insya Allah nanti sampai ke Belitung. Tujuan kita adalah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Ustadz Bakhtiar Nasir, dan kita datang ke sini adalah tentunya sebagai orang-orang pemakmur masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah disampaikan tausiah pencerahan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, sepulangnya kita tambah termotivasi, tambah semangat untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ini semua adalah bagaimana kita menjaga spirit persatuan umat Islam. Spirit 212411 yang tokoh sentralnya adalah salah satunya Ustadz Bakhtiar Nasir ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami tahu bahwa di sini Ustaz banyak alumni 212, banyak alumni 411. Dan yang paling penting adalah bagi kami Dewan Masjid Indonesia bagaimana menjaga persatuan umat ini, menjaga persaudaraan antar umat Islam ini agar tidak terpecah, agar tidak tercerai-berai. Dan yang paling penting adalah bagaimana istiqomah, dan kita jangan sampai berputus asa untuk selalu menjaga persaudaraan umat Islam ini. Jemaah rahimakumullah, kami menyampaikan ucapan terima kasih wabil khusus kepada Ustadz Bakhtiar Nasir, kemudian ibu-ibu majelis taklim, dan kemudian seluruh pengurus masjid yang ada di Bangka Belitung ini. Salam hangat dari Bapak Gubernur, karena beliau ada tugas luar maka beliau tidak dapat hadir tengah-tengah kita, di mana beliau sebenarnya sangat senang sekali hadir di tengah-tengah kita sebagaimana biasanya kita menghadirkan sebelum-sebelumnya Ustaz Abdul Somad, Abdullah Gimnastiar, Ustaz Arifin Ilham dan lain sebagainya. Dan saya memang banyak juga ditanya, mengapa acara-acara ini banyaklah di Al-Huda seperti itu. Al-Huda masjidnya tidak terlalu luas seperti itu. Al-Huda memang masjidnya tidak terlalu luas, tapi dia mampu untuk menyiapkan segalanya dalam event-event tabligh akbar. Allahu Akbar. Dan mengapa di Al-Huda? Jawabnya adalah biar semuanya mudah mendapat petunjuk. Al-Huda adalah petunjuk. Dan mudah-mudahan ini salah satu yang akan ditadabburi oleh Ustaz Bahtiar Nasir Asmaul Husna, mungkin berjudul pada pagi hari ini Al-Huda, mudah-mudahan ya petunjuk. Mudah-mudahan kita semuanya terlepas dari acara ini mendapat hidayah, mendapat petunjuk, tetap istiqomah, dan aman iman kita tetap mantap untuk selalu memakmurkan masjid dan selalu kita istiqomah mempersatukan umat Islam ini. Demikian jemaah, mudah-mudahan segala amal ibadah Bapak Ibu sekalian melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu ini, langkah kanannya diberi berkah Allah SWT, langkah kirinya digugurkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala amal kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilafan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Rasyid Ridho SG. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan menjadi spirit kita semua untuk selalu memakmurkan masjid kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Ustaz Muhammad Sirdo selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk berdakwah keliling masjid di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Amin. Allahumma amin. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu pemutaran video profil Akhil dan video Spirit of Al-Aqsa. Thank you. Ya, udah. Udah. Siapa laptop ini bisa udah muncul? Belum, belum, Kak. Main aja dari baru. Di sana beresin yang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Semoga semua jamaah yang hadir di sini dan yang menyaksikan video streaming dimanapun berada senantiasa dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan majelis ilmu pada hari ini juga berhikmah keberkahan yang berdarinya sehingga mendatangkan manfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Wabil khusus yang sudah datang ke Masjid Al-Huda ini di Pangkal Pinang, dan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras mulai dari mendadaknya sampai kepada semua persiapannya. Jadi kepada Majelis Ulama Indonesia di Pangkal Pinang, Ketua Pengurus Masjid Al-Huda, dan juga barangkali dari pihak Gubernur, Pak Bupati juga barangkali, dan Kapolda yang konon katanya juga sangat bersungguh-sungguh menggalakkan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan tambah banyak lagi polisi-polisi yang saleh seperti beliau dan menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemungu di dalam semak, jatuh melayang selaranya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Hari ini mudah-mudahan majelis ilmu kita bukan hanya menambah ilmu tetapi juga menambah amal saleh. Kata Buya Hamka dalam tafsir surah Al-Asr, jadi manusia itu harus menjadi orang yang benar. Orang yang benar itu mengerjakan yang benar. Orang yang mengerjakan yang benar biasanya mengajarkan yang benar. Dan karena mengerjakan yang benar ini memang susah, mengajarkan yang benar ini susah, maka harus bersabar bersama yang benar. Jadi orang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Bagaimana caranya? Amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisawar. Orang benar itu adalah orang yang beriman, yang mengerjakan yang benar, yang beramal saleh, bukan sembarang kerja. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sebatas kerja, kera juga kerja. Tapi babi di hutan hidup dengan kehinaan dan merusak kebun orang. Kalau kerja sebatas kerja, ya kerja juga dilakukan oleh kera. Tapi kera tidak tahu halal haram. Kera itu simbol buruk rupa dan perut yang serakah. Karenanya mengerjakan yang benar itu harus sesuai tuntunan, tuntunan ilmu untuk beramal saleh. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam riang-riang, menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Nah, amal soleh dimulai dari mana? Ukurannya adalah sholat kita semua. Makanya kalau ada gerakan sholat berjamaah, gerakan sholat subuh berjamaah, ini bagian dari cara menjadi orang benar, mengerjakan yang benar. Tetapi juga harus mengajak kepada yang benar. Wa tawasaw bil haqqi. Cuma mengajak kepada yang benar ini kadang-kadang berhadapan dengan situasi yang sulit. Ya, tetapi ada pantun mengajarkan, ambil galah kupasangkan. Orang Arab bergoreng kicap. Kepada Allah tempat bergantung, kepada Nabi tempat mengucap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengajarkan yang benar itu seperti para nabi dan rasul. Dituduh orang gila, kadang dituduh tukang sihir, ya bahkan oleh anak sendiri seperti Nuh yang dikhianati oleh putranya yang bernama Kanaan, kadang dikhianati oleh istri sendiri seperti dua perempuan saleh, dua lelaki saleh yang punya perempuan tidak saleha. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua adalah istri-istri yang salihah. Istrinya Nuh itu berkhianatnya bukan karena melakukan perbuatan keji luar. Istri Nuh itu berkhianat begini dalam riwayat. Kalau di belakang suaminya, dia bilang, suami saya itu orang gila, suami saya itu tukang sihir. Ini dengar dari mana ya? Coba copot kalau ada yang mau buat ini dengar. Ah ya. Bukan kipas tetap nyalakan. Ini tim audio yang kurang profesional. Udah dicopot. Baik. Asam rumpia dibelah-belah, buah separuh di dalam raga. Dunia ikut firman Allah, akhirat dapat masuk surga. Untuk bisa mengikuti firman Allah, untuk bisa masuk surga, tentu harus mau mengikuti ajakan-ajakan kebenaran. Dan yang mengajak pada kebenaran ini, yang mengajarkan kebenaran ini juga harus senantiasa bersabar. Seperti saya katakan tadi, Nuh alaihissalam dikhianati oleh istrinya. Istrinya itu, kalau di belakang Nuh bilang kepada orang-orang, suami saya itu orang gila, suami saya itu tukang sihir. Kalau ibu-ibu di sini, insya Allah baik-baik semua lah ya. Kalau di sana ada yang begini, kamu tahu nggak suami saya? Gitu. Padahal beli pulsa pakai pulsa suaminya. Gitu. Baik, tetapi juga belum tentu suami bisa menjadi suami yang baik. Saya dengar perceraian di sini juga tinggi. Dan penyebab perceraian tertinggi itu ternyata istri yang minta dilepas dari suaminya. Hulu, bukan tamak. Karena banyak suami gagal jadi suami. Berarti suami KW namanya kalau kayak begini. Tetapi seperti yang dikatakan Buya Hamka di dalam surah Al-Asr, memang kita harus bersabar bersama yang benar itu, walaupun itu pahit. Ya. Kalau kita lihat perjuangan orang-orang saleh masa lalu, katakanlah Ashabul Ukhdud. Siapa yang tahu apa itu Ukhdud? Ya. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi ada orang-orang yang menyatakan beriman kepada Tuhan yang diyakini oleh si pemuda, pemuda yang tadinya menjadi pemuja tukang sihir, kemudian menjadi orang yang beriman atau hamba yang beriman dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikut tauhid atau agamanya pemuda ini kemudian dilempar ke dalam parit, lalu dibakar dengan kayu bakar di dalam parit. Apa kesalahan mereka? Satu, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Satu-satunya kesalahan mereka adalah karena beriman kepada Tuhan yang maha kuasa dan maha terpuji. Jadi karena apa kesalahan mereka? Karena apa? Karena beriman. Satu-satunya sebab kenapa mereka harus dibakar karena beriman. Wa mana kaumumin illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena mereka telah berimanlah, akhirnya mereka dilempar ke dalam parit, dibakar sampai hangus. Beriman kepada siapa? Kepada Al-Aziz Al-Hamid. Nah, saudara-saudara, kalau kurang-kurang ilmu memahami ayat ini, tapi kayaknya tadi belum banyak yang paham juga ayat ini, mungkin masih perlu lagi meningkatkan kualitas tilawahnya. Selama ini barangkali cuma baca dogmatis, insya Allah dapat pahala. Tapi yang paling penting lagi adalah baca faham. Ya, baca faham. Siapa yang sejak Ramadan kemarin, nanti pertengahan Mei sudah mau Ramadan lagi, tapi sampai hari ini belum khatam Quran? Siapa? Wah, ini berbahaya nih kalau begini hidupnya. Siapa yang belum barang sekali saja seumur hidup pernah membaca Quran terjemahan bahasa Indonesia itu, karena tidak pandai bahasa Arab kemudian berniat membacanya supaya paham karena ini pesan dari Tuhan? Ada gak yang belum barang sekali saja membacanya sampai khatam? Kalau saya cek, ya paling maksimal rata-rata 2-3% saja yang sudah pernah. Tapi saya gak mau cek di sini, takutnya sama. Tapi saya yakin orang-orang di sini tidak membaca bahasa Indonesianya karena sudah paham bahasa Arabnya semua. Itu lebay juga, itu lebay itu. Atau fitnah barangkali. Yang mana, lebay atau fitnah? Ya, bagaimana bisa bersabar bersama yang benar kalau membaca ayat-ayat yang mendatangkan kebenaran saja tidak bersabar? Oke, saya mau kasih hadiah. Siapa yang pernah membaca terjemahan bahasa Indonesianya sampai khatam dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai An-Nas, sampai khatam? Angkat tangan. Yang pernah baca sekali saja seumur hidup sampai khatam, ada? Wah, orang Melayu ini agamanya kan Islam ya. Pegangannya apa? Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran sebagai pegangan hidupnya sendiri tidak sungguh-sungguh untuk dibaca? Makanya, tapi saya yakin di sini semua tawadu. Tidak mau angkat tangan karena tawadu, takut riya begitu. Atau tawadu karena tahu warna duit. Tawadu ada dua itu. Mungkin karena sibuk cari duit sehingga tidak sempat baca Al-Quran. Coba saya mau tanya, siapa yang karena sibuk akhirnya belum sempat khatam sampai sekarang? Angkat tangan. Ini dari tadi suruh angkat tangan, tidak ada yang tangan, tidak ada yang angkat tangan satu pun. Assalamualaikum. Apa kabar? Sudah sarapan tadi? Sudah sarapan? Sudah? Sudah ngopi? Ngopi, kenapa ngopi? Sudah makan durian? Belum? Miskin sekali. Baik. Bersabar bersama yang benar. Ini pesan Buya Hamka. Oke, sekarang jadi orang benar itu seperti apa? Jadi seperti orang yang beriman. Mengerjakan yang benar itu bagaimana? Beramal saleh. Terus kalau sudah mengerjakan yang benar, apa langkah selanjutnya? Mengajarkan yang benar. Wa tawasau bilhaq. Terus dalam mengerjakan dan yang mengajarkan yang benar harus bagaimana? Wa tawasau bisabar. Bersabarlah bersama yang benar. Tadi saya cerita tentang ashabul khudud. Hanya gara-gara beriman dilempar ke dalam api, selesailah hidupnya sudah. Bisa dikatakan umur imannya seumur jagung. Mungkin lebih tua pohon jagung. Cepat mana tumbuhnya? Pohon jagung atau pohon toge? Hah? Ada kacang hijau direndam di air. Biasanya tumbuh jadi pohon toge berapa hari? Hah? Ini bisanya beli terus ya. Kurang produksi. Mulai hari ini saudara-saudaraku semua, orang-orang Melayu harus menjadi produsen, jangan menjadi konsumen terus. Siap? Melahirkan pengusaha di rumah. Siap? Ini tanah-tanah di Melayu ini udah milik siapa? Masih milik, kalau saya bilang pribumi nanti kena undang-undang lagi. Milik orang asli atau sudah milik orang asing? Hah? Masih asli? Berapa persentasenya kira-kira? Jadi saran saya, kerja, cari uang yang banyak, beli lagi tanahnya itu. Mahal Ustaz, beli lagi memang segitu harganya. Nanti juga bakal naik lagi. Seluruh muslimin, muslimat di Indonesia, beli kembali tanahmu yang sudah kau jual itu. Walaupun mahal, beli lagi tanah itu. Berani? Begini caranya nasionalisme itu. Jalan cuma bisanya jual tanah, jual air, jual udara, jual pulau, ujung-ujungnya jual diri. Jual harga diri atas nama investor, atas nama tenaga kerja. Tidak punya prinsip. Kok jadi ke situ larinya ya? Baik. Selanjutnya, saya dengar di Pangkal Pinang ini punya program bagaimana caranya menjadikan Pangkal Pinang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Mau jadikan Pangkal Pinang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Mau. Apa itu baldatun thayyibah? negeri yang baik. Warabun ghafur, apa artinya? Dan Tuhan yang maha pengampun. Baik. Di ayat ini diceritakan sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepada mereka dikatakan makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan dan bersyukurlah kamu kepadanya. Kulu min rizqillah, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah. Itulah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik dari Tuhanmu dan adalah Tuhan yang maha pengampun. Jadi ada tiga poin besar di ayat ini. Pertama, digambarkan bahwa negeri yang thayyibah itu diumpamakan seperti negeri Saba. Di mana negeri Saba itu kira-kira? Kampungnya ratu siapa Saba ini? Ratu siapa? Bilqis. Di mana itu letaknya? Negara mana? Yaman. Sekarang di Yaman. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayat. Orang-orang di Saba itu pernah diberikan sebuah kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Konon diceritakan kalau ada orang Yaman ingin berjalan ke Syam, katakanlah perjalanan 40 hari 40 malam, mereka tidak takut kelaparan di tengah jalan. Dari Pangkal Pinang ke Bangka Barat, kalau enggak bawa bekal jalan kaki, kira-kira bagaimana nasibnya? Ya minimal haus lah ya. Kalau jalan kaki berapa jam kira-kira? Sampai ke Mentok sana kira-kira berapa jam? Hah? Diriwayatkan dari Syam, dari mana? Dari Yaman, dari Saba ke Syam, kalaupun harus mereka lakukan perjalanan 40 hari 40 malam, mereka tidak khawatir kehausan dan kelaparan karena di kiri kanan mereka jannatan ayyaminin wa syimal. Di kiri kanan mereka banyak kebun, kemudian menumbuhkan buah-buahan. Dari mana kebun-kebun ini semua? Karena ada bendungan air di Saba itu yang mengalirkan airnya. Sehingga kalau lagu Kuskus masa lalu kira-kira, orang bilang tanah kita tanah surga gitu ya. Terusnya gimana? Kalau hafal berarti udah tua orang ini. Karena personilnya udah meninggal semua. Tapi gak apa-apa lah, mengumpamakan orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya kan? Tongkatnya apa kira-kira? Kalau ditanam jadi tanaman itu apa kira-kira? Singkong apalagi misalnya? Apalagi? Tongkat kayu dan batu jadi? Kalau batu jadi tanaman apa itu kira-kira? Hah? Ya macam-macam lah. Bukan lautan, hanya kolam susu. Terus kail dan jala cukup, tiada badai, tiada topan kutemui, gitu ya. Ikan dan udang. Sekarang ikan dan udang menghampirimu atau tidak? Hah? Wah, sudah mahal ongkos solar itu bagi pelaut ya, tapi susah mencari ikan, betul? Udah boro-boro ditanam, tanahnya saya sudah milik orang lain. Sekarang ini baldatun thayyibatun atau tidak ini? Hah? Saya baru ke museum di Jakarta itu. Museumnya Museum Fathahila yang baru kebakaran kemarin. Itu dibangun pada masa Belanda tahun 1700-an. Kalau ini kan, ini kayu apa tembok ini kira-kira? Kayu bohongan kan ini. Di sana itu tiangnya saja mungkin bisa dua kali ini kayu besi itu. Waktu Indonesia masih baldatun tayyibatun warabun ghafur. Ini kayu-kayu plafonnya itu betul-betul papan-papan yang tebal, lebar, dan semuanya papan gitu. Saya bilang begitu boros orang dulu ya. Tapi itulah ketika orang bilang tanah kita tanah surga. Sebagaimana kaum Saba. Fi maskanihim ayat jannatin jannatani ayyaminin wa shimal. Kiri kanan mereka. Bisa dibayangkan kalau orang berjalan kaki begitu haus ya, tiba-tiba manjat kelapa, kelapanya tidak terlalu tinggi. Kemudian lapar, ada durian jatuh misalnya, atau buah-buah yang lainnya. Seperti itu digambarkan tentang negeri yang thayyibah itu. Dan digambarkan yang namanya negeri thayyibah itu kulu mirizki rabbikum, tinggal makan, tidak terlalu capek cari kerja, tidak perlu merantau jauh-jauh. Kulu mirizki rabbikum washkurulah, dan bersyukurlah. Jadi penduduk negeri yang baldatun thayyibah itu, apalagi rabbun ghafur, tidak susah-susah mencari rezeki, dan penduduknya biasanya gampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dulu kira-kira mungkin 7-8 tahun yang lalu saya ke Papua. Sampai di satu pulau, saya diajak mancing oleh anak-anak penduduk pulau tersebut. Cuma saya bingung karena dikasih cuma pancing, kailnya saja, tidak ada umpannya. Ayo Bapak ikut, ayo Bapak ikut. Kemana? Mancing, memancing ikan Bapak. Ini mana, mana umpannya, cuma pancing saja. Bapak, di sini ikan-ikan bodoh, bodoh semua Bapak, ikan di sini. Kenapa? Tidak perlu umpan, mereka mau makan. Saking banyak, dan itu saya buktikan betul-betul tanpa umpan. Baru lempar kain, kita dapat ikan. Saking banyaknya. Kail dan jala cukup menghidupiku. Tiada badai, tiada topan, kutemui ikan dan udang menghampiri diriku. Sekarang musim gempa di mana-mana, banjir, bandang pula. Sudah banjir, bandang pula. Kalau sudah banyak bencana seperti ini, biasanya penduduknya ini mulai melakukan dua hal. Satu, sombong. Dua, kurang bersyukur. Sombong itu indikasinya biasanya kurang ibadahnya, banyak maksiat di masyarakatnya. Apa kabar pemuda Pangkal Pinang? Apa kabar? Banyak nongkrong di warung atau nongkrong di masjid? Hah? Semalam saya diajak jalan-jalan. Wow, banyak sekali motor-motor yang parkir. Anak-anak muda ini rupanya perilaku nikah dini akibat sesuatu mulai banyaknya. Tidak apa-apa sih kalau nikahnya dengan dini, asal jangan laki-laki menikah dengan dono, bahaya. Itu LGBT namanya, bahaya. Tetapi masalah akhlak, biasanya kalau negeri itu sedang tidak baik, banyak masalah, gaduh terus. sehingga penduduknya marah terus. Di medsos bahasanya juga kasar terus, sehingga suka menyebarkan hoax dan suka mengkonsumsi hoax. Nanti saya kembali lagi ke sana nanti untuk memberikan solusi agar Pangkal Pinang bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi digambarkan penduduk Sabah itu, kalau bahasa Jawa barangkali gemah ripah, loh jinawi. Kalau lagu Gus Plus kayak tadi, tapi kalau bahasa Quran, jannatani ayyaminin wa shimal, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Itu gambaran bahasa Qurannya. Langsung makan, tidak diperintahkan cari makan. Kulu. Kalau negeri itu baik, hujan yang turun pun setiap tetesan air hujannya berisi tentang apa? Zat-zat kimia yang diambil dari di bawah permukaan laut yang sangat dibutuhkan oleh tanah-tanah yang kering. Dan biasanya itu cocok untuk benih yang ada yang diturunkan di tanah itu. Dan biasanya makanan yang tumbuh, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu juga memberikan kualitas hebat bagi penduduknya. Betul atau tidak? Buah apa yang dulu waktu orang Pangkal Pinang masih kecil, masih banyak, sekarang susah dicari? Hah? Buah apa? Hah? Siapa orang Jawa di sini? Angkat tangan orang Jawa. Ada orang Jawa? Banyak. Angkat tangan dulu, angkat tangan orang Jawa. Di sini ada buah kecapi nggak? Nggak ada. Di Jawa banyak nggak? Dulu, tapi sekarang susah. Tahu buah kesemek? Ada nggak di sini? Hah? Tidak pernah ada. Di Jawa pernah. Sekarang masih ada. Nggak susah. Mau disebut satu-satu banyak itu. Kenapa kira-kira? Karena orang sekarang lebih cinta bunga bang daripada bunga pohon. Ibu-ibu lebih suka dikasih bunga atau bunga bang? Nah, kalau nggak mau dua-duanya saya kasih karangan bunga. Turut berduka. Baik. Jadi kalau negeri itu thayyibah, hujannya pun memberikan kebaikan. Karena setiap tetesan hujan sebetulnya ingredientnya, isinya itu adalah zat-zat kimia yang diambil dari kulit permukaan laut itu untuk tanah, yang membuat tanah itu kemudian menjadi subur. Akhirnya hewan-hewan di situ, mulai dari cacingnya sampai kepada dulu hewan kesukaan yang dimakan oleh orang Pangkal Pinang dulu masih banyak, sekarang susah. Hewan apa kira-kira? Hah? Pelanduk. Apalagi? Sekarang masih mudah nggak itu diburu? Masih ada atau tidak? Masih ada, tapi jumlahnya bagaimana? Jadi baldatun thayyibah, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, sampai kepada ekosistemnya adalah ekosistem ilahiyah. Ekosistem ini apa ya? Eko ini bukan nama pelawak gitu. Sebuah siklus yang saling bergantung sama satu sama lain. Kenapa sering terjadi banjir? Kalau di Pangkal Pinang ada banjir atau tidak? Ada. Penyebabnya sebetulnya banjir itu apa ya? Banjir itu sebetulnya air yang pulang kampung. Karena manusia tidak sudi hidup berdampingan dengan air. Rawa-rawa, sungai-sungai yang sudah dibuat oleh air untuk bisa pulang pergi dari gunung ke laut, itu semua dirusak oleh manusia. Di Jakarta itu dulu ada namanya rawa bebek, rawa buaya, rawa apa lagi? Rawa belong, rawa apa lagi? Rawa bangun. Itu dulu rawa-rawa tempatnya air. Kampungnya air digusur semuanya. Ketika si air pulang kampung disebut banjir. Begitu juga banjir bandang. Itu sebetulnya tempat di mana tumbuh-tumbuhan, pepohonan harus ditanam. Itulah siklusnya. Tapi karena digunduli semua hutannya, longsorlah tanahnya bersama air hujan. Kalau banjirnya itu bercampur lumpur atau banjir bandang, apa resikonya? Bahaya enggak? Lawang air saja berbahaya, apalagi air campur lumpur itu. Baik. Jadi sebetulnya alam ini hanya merespon perilaku manusianya. Bagaimana Ustaz supaya kita punya baldatun thayyibah? Harus memposisikan Allah sebagai Rabbul Ghafur. Dakwah para nabi. Ini buat yang ingin berdakwah di sini, dan kita semua ingin menjadikan pangkal pinang ini sebagai baldatun thayyibah, harus menjadikan Allah, posisikan Allah sebagai Rabbul Ghafur. Bagaimana maksudnya itu Ustaz? Begini. Kullama da'autuhum litaghfir lahum. Itu kan keluhan Nabi Nuh ketika kaumnya sudah banyak yang musyrik, ketika kaumnya semua sudah meninggalkan ajaran Nabi Adam, Nabi Idris sebelum Nabi Nuh, mereka sudah jauh dari agamanya. Dakwahnya Nabi Nuh itu kullama da'autuhum litaghfir lahum. Setiap kali aku mengajak mereka agar mereka mendapatkan ampunanmu ya Allah. Nah, gitu. Jadi dakwah para nabi, dakwah yang betul itu adalah mengajak kaum, termasuk pejabat-pejabatnya, baik ulamanya maupun umaroknya. Target dakwah kalau ingin menjadikan pangkal pinang ini baldatun thayyibah, ajak umat ini supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia secara keseluruhan. Saya pikir orang-orang perebutan mau jadi presiden ini antara waras dan tidak waras sebetulnya. Kenapa? Katakanlah hari ini Anda dilantik jadi presiden. Yang ada di depan mata, aset besar atau utang banyak? Aset besar ini bagi Indonesia sekarang, bagi orang Indonesia, ini menjadi rahmat atau menjadi bencana kira-kira? Dulu timah bagi orang Bangka, ketika mulai menemukan timah, ini menjadi, kalau kita lihat dari kacamata sekarang, cara kita menyikapi timah, timah ini harusnya kan menjadi rahmat ya. Tapi apa yang terjadi kira-kira timah bagi orang Bangka ini? Antara bencana dan nikmat. Tapi banyakkan mana, timah sebagai bencana atau timah sebagai nikmat? Gak usah dijawab lah. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah, dan agenda-agenda hidup, program-program hidup, termasuk program-program daerah dan program-program nasional, tidak bertujuan untuk mendapatkan ampunan Allah, maka aset negeri ini jadi bencana. Indonesia ini bukan punya emas yang berwarna kuning, emas berwarna hitam juga banyak. batu bara, termasuk emas-emas yang kalau hilang pulang sendiri pun banyak. Bahkan kalau jatuh emas ini bisa bangkit sendiri gitu. Oh, itu lain kalau itu ya. Itu namanya emas bahtiar barangkali. Ini kata kunci penting. Pesan kepada seluruh umat, bahkan siapapun yang menjadi presiden, Anda tidak akan pernah bisa menjadikan Indonesia ini baldatun thayyibah kalau tidak punya program kerja warabbul ghafur. Nuh berjanji kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan. Wahai kaummu yang telah berdosa, yang sekarang hidupmu menjadi sempit, yang tanahmu sekarang menjadi gersang, bahkan tanah tempat tinggalmu menjadi bencana buat kamu, yang sungai-sungainya juga tidak lagi menjadi ramah kepada kamu, yang air-airnya juga mendatangkan bencana buat kamu, bahkan panasnya pun menyiksa kamu. Satu saja syaratnya, kalau kalian ingin kembali seperti dulu, kemah ripah wah jinawi, bukan lautan, hanya kolam susu. Ini kan gambaran di surga itu, kolamnya itu ada yang terbuat dari susu, ada yang terbuat dari, ada airnya yang terbuat dari madu. Ini saking istimewanya. Mungkin syairnya diambil dari Quran juga kali, tapi karena lagu jadi agak kurang hierarkis pembahasannya. Tapi setidaknya menggambarkan demikian. Kalau kamu ingin kembalikan kejayaan pada negerimu, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Mohon ampun, bertobatlah atas semua perbuatanmu. Berhenti musyrik. Berhenti menghidupkan tradisi-tradisi kesyirikan. Sembah Tuhanmu. Jangan menambah Tuhan waddan, suwa'an, ya'ud, ya'ud dan nasr itu. Ya'ud, ya'ud dan nasr itu. Jangan kultus-kultuskan orang soleh sehingga kamu sembah. Sembah waddan, suwa'an, ya'ud, ya'ud dan nasr itu sesembahan orang di masa Nabi Nuh sampai kepada orang-orang Arab di zaman Rasulullah SAW. Mereka tidak menyembah Allah. Kalaupun dia menyembah Allah, masih tetap butuh perantara. Apa mereka lakukan? Ya karena sudah musyrik, maka perilakunya tidak tahu mana halal dan haram. Halal dan haram tidak jelas di makanannya. Halal dan haram tidak jelas di pakaiannya. Halal dan haram tidak jelas dalam rumah tangganya. Dan hiduplah dalam hawa nafsu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada cerita. Cerita ini saya ambil dari kisah Zawajul Mubarak Al-Mubarak, pernikahan yang diberkahi. Ini saya beri cerita karena anak-anak muda saya dengar juga mulai banyak yang melakukan hal-hal menyimpang. Satu hari pemilik kebun datang ke kebunnya. Kebunnya penuh dengan buah delima. Dipanggillah anak muda penjaga kebun itu. Anak muda, tolong pilihkan buah-buah delima di kebunku yang manis-manis. Bawa ke sini. Siap tuan. Dibawalah delima itu. Ini tuan. Ketika dimakan, tidak manis. Marahlah si pemilik kebun. Berapa tahun kamu bekerja di kebunku? Sekian tahun tuan. Sekian tahun tuan. Kenapa kamu tidak bisa membedakan? Apa betul sebodoh ini kamu? Tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang lawan manis apa? Asam. Masam ya. Kalau delima pahit ada enggak? Mungkin sempat kali ya. Ternyata pemuda ini betul-betul tidak bisa membedakan. Si majikan hampir marah. Sekian tahun kamu bekerja di sini tidak bisa membedakan delima yang manis dan delima yang masam. Datanglah orang tua yang menjelaskan, betul Tuan, anak muda ini tidak bisa membedakan. Kenapa? Karena dia tidak pernah memakan sebiji pun dari delima Tuan di kebun Tuan ini. Karena kejujurannya, tidak mau makan yang haram. Kalau orang sekarang bagaimana? Halal haram sikat terus ya. Karena itu kagumlah si pemilik kebun ini. Dan dia punya anak perempuan. Ini cerita ini bagus buat jomblo. Jomblo-jomblo perlu dikasih cerita ini. Dan ini fakta. Ya. Terutama jomblo-jomblo sakinah. Karena kagumnya si pemilik kebun delima ini, berkatalah kepada si anak muda, anak muda, saya punya satu anak gadis yang belum menikah. Menurut kamu, menurut kamu kepada siapa saya nikahkan anak perempuan saya itu? Tidak ada bayangan pada si anak muda ini untuk bisa menikah dengan anak majikan. Kalau kamu jadi anak muda itu, kira-kira kamu bilang apa? Pasti kamu GR kan? Anak muda ini bilang, Tuan, jangan kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau menikahkan anaknya, dicarikanlah pemuda yang paling kaya raya. Di Pangkal Pinang kalau cari mantu, kriteria pertama apa? Gak percaya saya. Mirip-mirip Yahudi lah kira-kira. Tuhan, kalau cari menantu buat putri Tuhan, jangan seperti orang Nasrani. Karena orang Nasrani mendahulukan ketampanan. Kalau orang Pangkal Pinang, cari mantu apanya dulu yang dicari? Ya mirip-mirip Nasrani dikit lah. Ini mah bercanda, jangan tersinggung. Tuhan, jangan pula menikahkan anak Tuhan seperti orang Arab. Karena orang Arab itu kalau menikahkan anaknya mendahulukan keturunan. Ya. Sebetulnya sah-sah saja kan, li jamaliha ya, wali hasabiha wali nasabiha, kan begitu. Sah-sah saja. Lalu menurut kamu, saran kamu, menantu saya itu yang bagaimana anak muda? Saran saya, carilah menantu seperti Tuhan. Yang takwa, yang saleh, pekerja keras, jujur dan kaya raya. Masuk kriteria enggak anak muda ini? Hah? Tidak, karena dia tidak punya kepentingan. Beda sama Anda kalau kampanye pemimpin punya kepentingan. Ya. Ini hati-hati di musim-musim pilkada. Banyak kadal. Pilkada. Musim-musim kadal semua ini. Ya namanya cari mantu, kalau ada pemuda tiba-tiba kaya raya pasti bermasalah. Ini pasti uang orang tuanya ini, apalagi fresh graduate baru lulus. Tapi yang menarik kata si tuan, anak muda, adalah kira-kira anak muda yang lebih bertakwa dari kamu? Tolong carikan. Disinilah si anak muda baru sadar bahwa ternyata si tuannya memilih dia. Mudah-mudahan anak muda di sini seperti itu. Amin. Aminnya yang mana? Saya curiga ini. Ternyata, mungkin aminnya ini dapat anak orang kaya, maksudnya gitu. Dasar matre. Aminnya itu harusnya menjadi pemuda yang bertakwa, yang menjaga kesucian dirinya. Harusnya kan banyak delima yang terlalu matang kemudian jatuh, bisa saja dong diambil untuk dimakan. Tapi sejauh itu pun pemuda penjaga kebun ini tidak ingin memakan yang haram. Baldatun thayyibah, negeri yang baik itu hanya dihuni oleh penduduknya yang berorientasi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwah para nabi mulai dari rasul pertama Nuh alaihissalam, kalau ingin Pangkal Pinang dan seluruh negeri Indonesia ini menjadi baldatun thayyibah, cari pemimpin yang mengajak umatnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dibohongi dengan janji-janji. Janji-janji kampanye itu belum tentu membuat kamu sejahtera. Kamu dijanjikan dengan semua janji itu padahal ngutang. Kalau saya jadi presiden, bayangkan saya baru dilantik hari ini jadi presiden, utang di depan mata sekian ribu triliun. Yang kedua, bagaimana caranya mencari biaya operasional menyelenggarakan negara tidak pakai hutang juga? Mungkin gak itu? Yang selanjutnya adalah program kerja saya, betapa beratnya menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Betapa rumitnya menjadikan bangsa Indonesia menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pekerjaan saya selanjutnya adalah persatuan Indonesia. Dan saya harus rubah sistem ini, karena sistem ini sudah bertentangan dengan Pancasila. Kerakyatan harus dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Saya harus rubah sistem ini karena sudah berkhianat dengan undang-undang dasar. Kok ke situ larinya ya? Ustadz, bukannya di sini kita tadabur Asmaul Husna? Ini ada pesan panitia tadi gitu, Ustadz, sebelum Asmaul Husna baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi kalau ada kesini, salahkan panitia, jangan saya. Rakyat yang selalu mencari baldatun thayyibah tidak gampang dibohongi. Rakyat yang gampang dibohongi adalah rakyat yang gampang disolok dengan uang. Betul? Padahal dia disogok dengan uangnya sendiri. Yang dikasih ke dia 100 ribu, yang dicuri 1 juta. Bangga dikasih hadiah oleh penjajah yang habis merampok hasil negerinya sendiri. Betul atau tidak? Maka kalau ingin menjadikan Pangkal Pinang dan Indonesia menjadi baldatun thayyibah, fakultus tazfiru rabbakum, kata Nuh alaihi salam di dalam Al-Quran, beristighfarlah kalian kepada Allah Ta'ala. Innahu kana ghaffaran, Allah itu ghafir, maha pengampun. Allah itu ghafurun, maha banyak mengampuni. Tapi Allah juga ghaffarun, yang tidak pernah berhenti mengampunkan dosa-dosa. Ghafurun, bentuk atau sifat mubalaghah dari ghafir. Ghaffarun, sifat mubalaghah, bentuk superlatif daripada ghafur. Faham? Saya juga gak paham sebetulnya. Ghafir, maha pengampun semua dosa-dosa. Bukan cuma mengampunkan dosa-dosa dalam pengertian dogmatis. Ghafir artinya Allah itu menutupi aib kita. Ghafir satara. Ghafir artinya syafa. Allah menyembuhkan penyakit-penyakit cenderung melakukan kesalahan pada kita. Jadi kalau Allah sudah ampunkan penduduk negeri, ditutup aibnya, disembuhkan penyakit cenderung bersalah, berdosa itu. Maju gak bangsanya? Tapi konsep ini ada gak dalam tata negara? Kalau ada pemimpin mengajak kita beristighfar, dipilih gak sama rakyat? Gak yakin saya. Karena selama ini salah ilmu. Kalau kalian wahai penduduk negeri, kata Nuh alaihissalam, diterima istighfarmu, diterima tobatmu oleh Allah Ta'ala, yursilis sama'a alaikum midrara, akan dikirimkan kepadamu hujan yang berkualitas, dan hujan ini berterusan turun kepadamu. Kalau hujan sudah turun dan simbol dari rahmat, kira-kira bagaimana negerinya? Subur gak? Bagaimana sungai-sungainya? Bersih atau tidak? Bagaimana danau-danaunya? tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Bedanya Pangkal Pinang sama Batam dalam soal air bagaimana? Karena di sini sering hujan, mungkin tidak seperti orang di Batam. Orang di Batam itu dapat hujan 200 hari sekali ya. Kira-kira begitu. Jadi kurang hujan di Batam itu. Betul ya kalau tidak salah. Jadi orang Batam itu minum air dari mana? Setiap hujan ditampung di sebuah lembah-lembah yang dia gali sendiri. Untung Pangkal Pinang tidak seperti Batam. Mungkin gara-gara nikmat jadi malas barangkali, bisa juga. Jadi salah siapa? Salah Tuhan, begitu maksudnya. Kenapa dibikin ini negeri yang banyak hujan? Tergantung kepada manusianya. Jadi dari sisi hujan saja, Pangkal Pinang kalau mau dibanding Batam harusnya banyak bersyukur. Tadi hujan deras, langsung terang. Mungkin Allah ingin berikan nikmat buat tumbuh-tumbuhan dan buat hewan-hewan yang ada di sekitar. Tapi manusia yang kurang bersyukur kecewa dengan hujan. Iya. Kalau kamu sudah bersyukur, beristighfar dan diampunkan dosa-dosamu, dikirimkan hujan yang berkualitas. Yursilis sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Efek hujan ini membuat kamu kaya raya. Membuat manusia-manusia, anak-anakmu berkualitas. Sumber daya insani negerimu menjadi sumber daya yang berkualitas. Wa ja'al lakum jannatin, Allah buatkan lagi buat kamu kebun-kebun baru. Wa ja'al lakum anharan, supaya kebun-kebun kamu tetap hijau dan tetap tumbuh subur, aku buatkan buat kamu sungai-sungai yang baru. Inilah baldatun thayyibatun wa rabbun, kesimpulannya. Jadi kalau ingin menjadikan Pangkal Pinang menjadi negeri yang thayyibah, program kerja pertamanya adalah cari dan kerjakan amal-amal yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu. Apa saja? Sebutkan amalan yang mendatangkan ampunan Allah. Satu, istighfar, betul. Dua, bertobat, betul. Sekarang yang ketiga, bersedekah. Keempat, silaturahim, betul. Kelima, masa mau dibocorin semua sih? Usaha dong, usaha. Apa? Tadabbur Al-Quran, bagus. Apa lagi? Wah, ini berarti harus dibuatkan agenda-agenda apa untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus menjadi program kerja. Memakmurkan masjid, bagus. Sholat berjamaah, banyak. Bahkan memohonkan ampun atas dosa muslimin dan muslimat. Jangan minta berdoa kepada untuk diri sendiri. Doakan dulu muslimin dan muslimat. Allahumma gfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Sampai kepada perbuatan-perbuatan apa saja yang mendatangkan ampunan, insya Allah keluarga akan bahagia. Ada cerita dari sholat. Satu keluarga itu, aduh, cekcok terus. Cekcok ini bahasa Melayunya apa ya? Berkelahi. Gaduh terus di rumah. Indonesia ini lagi damai atau lagi banyak gaduh? Kok sepakat ya? Saya sedang penelitian sebetulnya. Saya mau tahu, yang bilang Indonesia gaduh angkat tangan. Prosentasenya saya mau lihat. Ibu-ibu gak ada yang angkat tangan, berarti baik-baik saja semua. Yang bilang Indonesia tidak gaduh, angkat tangan. Tidak gaduh. Nah, ada perwakilan. Ini saya cuma mau lihat aja persepsi masyarakat. Datanglah kepala rumah tangga ini ke seorang ulama. Syekh, rumah tangga saya ini gaduh terus, apa yang harus saya lakukan? Syekh itu sederhana sekali. Melihat si laki-laki ini, kamu harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa, Syekh? Buat kamu saya sarankan, sebagai kepala rumah tangga, sering sholat berjamaah dan ajak anak-anak laki-lakimu sholat berjamaah. Tapi sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah di rumah. Sholat sunnah-sunnah yang lain, duha dan tahajud, lakukan di rumah. Insya Allah rumah tanggamu terbebas dari bencana. Dan itu dia lakukan. Dan memang terbukti, Rumah yang gaduh itu mungkin karena pemimpinnya jarang sholat-sholat sunnah di rumahnya, tidak mendatangkan malaikat-malaikat rahmat, tidak mendatangkan malaikat-malaikat mendatangkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin negeri ini juga sudah banyak yang malas beribadah, malas salat sunnah, malas salat duha. Selemah itukah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu tidak sempat mengerjakan 4 rakaat di awal pagi? Selemah itukah kamu sehingga bahkan malam pun tidak sanggup melakukan sholat 2 rakaat? Selama itukah kamu? Iya, orang kalau banyak maksiat memang diajak ibadah itu lemah. Ada orang kalau diajak lari setiap pagi 2-5 kilo kuat, tapi ke masjid 100 meter kuat atau tidak? Oh, tidak kuat. Banyak anak muda kalau nongkrong di warung berjam-jam, ya, dari pukul 11 sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 dia sanggup. Tapi kalau suruh tahajud, lemah badannya. Ini tubuh yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca WA itu seperti orang gila, bisa berlama-lama. Kadang tertawa, kadang marah, seperti orang kerasukan, kadang-kadang wajahnya harimau, wajahnya kerak, kadang wajah burung bersiul-siul. Tapi kalau disuruh baca Quran, baru 2 menit, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tubuh yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya silakan bikin program kerja hidup, baik untuk individu, untuk keluarga, dan untuk masyarakat yang lebih luas. Kalau ingin menjadikan Pangkal Pinang, ingin menjadikan Indonesia baldatun thayyibah, harus menjadikan Allah sebagai apa? Rabbun ghafur. Ada sih ayat-ayat lain yang menggambarkan tentang bagaimana caranya kalau mau hidup kita tuh thayyibah. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Jadi dia, laki-laki atau perempuan ini, beramal saleh tapi dalam keadaan apa yang akan dia dapatkan? Benefit apa, keuntungan apa yang akan dia peroleh? Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi bagaimana caranya supaya Allah berikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik? Kita harus bagaimana? Beramal soleh dasarnya adalah iman. Apa maksudnya Ustaz? Saya mau tanya. Coba ingat-ingat, 24 jam hidup kita ini banyakkan connect-nya ke Allah atau banyakkan putusnya kepada Allah? Hah? Banyakkan connect atau banyakkan putus? Kalau sudah putus, sering reconnecting atau tidak reconnecting lagi? Hah? Coba cek itu, jangan cuma ketika telepon hemat pulsa baru tunggu reconnecting. Tapi hubungan kita dengan Allah itu yang disebut dengan iman itu. Atau yang kedua, waktu sholat, waktu sholat kita sering menyebut nama Allah, tapi pertanyaannya adalah sholat kita itu banyak connect-nya atau banyak putusnya? Ini kesian nenek-nenek diajak bicara connect. Banyak tersambungnya atau banyak terputusnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Sok banget banyak nyambungnya dengan Allah. Iyalah, nyambunglah, tapi lemah sinyalnya. Paling satu bar gitu kira-kira. Iya. Kalau betul-betul nyambung, wow. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dari pertengahan malam sampai subuh yang dibaca cuma satu ayat. Saking connect-nya dengan Allah, satu ayat itu cukup membuat sinyalnya kuat sekali. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tuhan, kalau kau hendak menyiksa mereka, ini sebetulnya doanya Nabi Isa alaihissalam mendoakan kaumnya, yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat dari pertengahan malam sampai menjelang subuh, cuma satu ayat itu yang dibaca sambil terseduh-seduh menangis. Itu connect atau putus itu dengan Allah waktu sholatnya? Sinyalnya kuat atau lemah? Kalau kita, sinyalnya kuat gak kira-kira? Jadi banyak diantara kita beramal soleh tapi dasarnya kurang kuat imannya. Banyak. Sehingga di Indonesia ini banyak pengajian, banyak tabligh akbar, tapi mohon maaf, lemah sinyal imannya. Lemah sinyal imannya. Makanya hari ini kita masuk, mari mengenal Allah bukan sebagai Al-Huda tapi sebagai Al-Karim. Ya, supaya sinyalnya kuat. Saya langsung saja kepada ayat 6 di surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هاي مانوسيا. Apakah yang telah memperdayakan kamu? Apa? Apa gerangan yang telah memperdayakan kamu semua, wahai manusia, sampai kamu berani berdurhaka terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Ma warraka bi rabbikal karim. Ada ahli tafsir yang melihat latifatun min lataifil Quran di ayat ini. Di antara siratan-siratan lembut di ayat ini, Allah yang Maha Karim, Allah yang Maha Karim. Jadi saya mulai dari cerita supaya memahami Allah Al-Karim. sebetulnya marah. Di ayat ini Allah marah sebetulnya sama hambanya. Tetapi Allah tidak mengungkit kesalahan si hamba. Kita biasanya kalau marah sama anak bagaimana? Mama kan sudah bilang, gitu ya. Jangan melakukan itu, jangan begini, jangan begitu. Mama masukkan lagi nasi ke perut mama kamu. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Karim, kalau marah tetap karim. Marahnya saja tetap karim. Karim itu apa ya? Apa? Mulia. Karim itu apa? Mulia. Dermawan juga karim. Santun juga karim. Banyak memberi atau dermawan itu karim. Sangat baik juga karim. Di ayat ini sebetulnya Allah marah. Di dalam surah Al-Infitar, إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Terus. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا hafalnya di depan doang rupanya. Coba lanjut. Kalla. Yang keras. Kalla. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus. Masih ada yang bertahan. Terus. Terus. Terus. Saling tolong menolong satu sama lain. Panjang ayat itu, tetapi di sudut ini Allah marah, padahal awalnya berbicara tentang al-infitar, inna samaa'a fatarat, ketika bumi kemudian hancur lebur. Wa idzal kawaakibun tathara, ketika bintang-bintang dan planet berserakan dan bersentuhan. Terus. Wa idzal biharu fujjirat, dan ketika air laut kemudian ditumpahkan. Terus. Wa idzal quburu bu'thirat, pada hari kiamat itu ada gempa yang tidak pernah kamu saksikan bentuknya. Di antaranya adalah, pernah enggak kalau terjadi gempa bumi itu mayat-mayat terhembus keluar? Pernah lihat? Tidak ada. Ini bentuk daripada Allah Al-Karim yang tidak ingin menjelek-jelekkan manusia, kecuali manusia itu sudah jelek sekali. Banyak gempa terjadi tapi tidak terjadi seperti pada hari kiamat nanti. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika kuburan dimuntahkan itu keluar manusia-manusia itu. Alimat nafsun ma qaddamat wa akhirat, saat itulah manusia tahu apa yang telah dilakukannya dan apa yang bakal pernah dikerjakannya. Baru kemudian diingatkan, ma ghorraka bi rabbikal, apa ya gerangan yang membuat kalian lalai wahai manusia. Disinilah Allah sebagai Al-Karim. Apa maksudnya Allah sebagai Al-Karim di ayat ini? Betapa mulianya Allah, bahkan kepada hambanya yang berdosa dibimbingnya. Ma ghorraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah itu Al-Karim yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada, bahkan tanpa contoh. Alladhi khalaqaka fasawwaka, bahkan kamu wahai manusia disempurnakan ciptaanmu, fasawwaka. Walaqad karramna bani Adam. Karam, Allah Al-Karim dari kata-kata karama, dan dalam bentuk itu, dari sisi kata kerja itu, walaqad karramna bani Adam, dan sudah kumuliakan manusia dari sisiku sebagai Al-Karim. Allah yang Al-Karim memuliakan manusia, bentuknya bagaimana? Fasawwaka, fa'adalak, dibuatlah tubuhmu sempurna, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Makanya kamu yang pantas menjadi khalifah, karena kamulah yang paling sempurna dibanding semua makhluk. Bukan cuma itu, fa'adalak, tubuhmu dibuat seimbang. Coba hitung jumlah alis kiri sama alis kanan, sama atau tidak jumlahnya? Sama. Jangan sok tau lah, gak pernah ngitung. Tetapi kira-kira seimbang gak alis kanan dengan alis kiri? Seimbang. Hah? Seimbang dari pandangan kita, walaupun ada beda-beda dikit. Bagaimana seandainya gigi kita bakal gondrong seperti rambut? Tapi kalau Anda mau berpikir tentang gigi saja, dari gigi geraham sampai gigi geraham lagi, bagaimana fungsi masing-masing gigi supaya kita gampang memotong, gampang menusuk, gampang mengunyah, dengan struktur mulut seperti ini, dengan lidah seperti itu, dengan daya-daya rasa di bagian lidah. Rasa manis di lidah bagian mana? Jadi kalau mencicipkan makanan itu manis, pakai lidah bagian mana? Ujung. Kalau pahit bagian mana? Makanya kalau orang takut makan obat, ya, ditaruh di ujung lidah. Kira-kira tambah pahit gak? Nah iya tambah pahit. Orang merasa pahit itu di pangkal lidah. Dia maksudnya supaya tidak pahit, supaya cepat masuk, ditaruh di ujung. Tambah pahit atau tidak? Pahit mungkin karena belum belajar bagaimana, di mana daya-daya rasa di dalam fadalak, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, dengan kebaikannya, dengan kedermawanannya, fasawwaka fa'adalak, diciptakannya kamu sebagai makhluk yang sempurna dalam keadaan seimbang. Allahu Akbar. Lihat tuh fungsi mata, kiri dan kanan. Lubang hidung, kiri dan kanan. Lihat tangan kita ini, sidik jarinya tidak ada yang sama. Sempurna, seimbang. Mahorata. Lalu apa membuat kamu lalai mengingat Tuhan kamu, Al-Karim? Saudara-saudara, latifah yang kedua, siratan-siratan halus dari ayat ini kalau ditadaburnya. Kalau ingin merasakan karamah Allah Subhanahu wa taala, al-karam, kalau ingin mendapatkan karamah, karamah itu apa? Ini penting loh. Yang berhak mendapatkan wahyu cuma Allah. Kalau wali-wali Allah seperti kita ini dapat apa? Ada namanya ma'unah, ada namanya ru'ya salihah, ada namanya ilham, ada juga namanya karamah. Kita ini bisa menjadi manusia di atas standar, punya kelebihan-kelebihan kalau Allah berkenan memberikan kemuliaannya, kedermawanannya, kehebatannya. Caranya bagaimana? Sering-sering ingat karamah Allah Subhanahu wa taala, Al-Karim. Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a. Rabb, kamu dijadikan wajahmu seperti manusia ini sekarang ini, dan wajah anakmu membuat matamu menyenangi melihatnya, dan mata hatimu mendapatkan permata hati melihat wajah anakmu. Allah yang membuat itu semua. Kalau kamu sering bersyukur kepada Allah Al-Karim alladzi khalaqaka fa sawwaka fa 'adala fi ayyi suratin ma syaa'a rakkaba, kamu akan menjadi manusia istimewa. Kamu akan mendapatkan cipratan karamah dari Allah yang Maha Karim. Contoh, contoh nih. Ada kisahnya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar satu hari sedang perjalanan melintasi penggembala yang sedang menggembala kambing. Lihat nih, karena dia selalu terhubung dengan Allah dan melihat Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Banyak kambing si penggembala ini yang belum tentu majikannya hafal jumlah kambingnya. Saya ternak ayam katek depan rumah, kadang saya tidak tahu jumlahnya. Walaupun belum banyak banget gitu. Kadang saya menghitung, hilang lagi, mana lagi ini. Mungkin dimakan musang dan lain-lain. Tapi berteriak lagi, kemudian jadi ayam lagi. Satu hari, Abdullah bin Umar ngetes anak pengembala yang kecil ini. Anakku, aku butuh kambing. Bagaimana kalau saya beli satu ekor kambing kamu? Oh maaf tuan, ana mamlukun walastu malik. Tuan, saya cuma seorang budak yang dititipkan untuk menggembala kambing. Jadi saya tidak berhak menjual kambing ini. Ini menurut saya anak ini nanti mendapatkan karamah dari Allah Al-Karim. Budak. Terus Ibnu Umar Abdullah ini kemudian ngetes lagi. Kira-kira begini. Loh, tuan kamu juga kan tidak tahu. Kamu di padang pasir, dia di rumahnya. Dan dia juga tidak tahu jumlah kambingnya. Kamu bilang saja. Satu ekor kambing kita diterkam serigala. Selesai. Ya. Banyak gak pegawai-pegawai bohong seperti ini? Banyak gak? Pegawai-pegawai tidak jujur banyak kan? Pedagang-pedagang tidak jujur banyak kan? Yang begitu karena dia tidak mengenal Allah Al-Karim yang Maha Baik, sehingga dia gampang berbuat curang, gampang berbuat khianat. Anak kecil ini tidak, karena selalu menjaga sinyalnya, menjaga kuotanya, terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita-kita banyak kehabisan kuota ya. Miskin sekali. Jangan sampai kuota kepada Allah juga sedikit. Kuota waktu, kuota tenaga, kuota pikiran, ya, kuota kesehatan. Semua harus diberikan yang terbaik kuota untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya punya 2 HP. Ini sebetulnya bukan mejeng. Tapi satu HP yang ini saya tidak mau kehabisan kuota untuk terhubung dengan ilmu dan Al-Quran. Karenanya untuk HP yang satu ini saya nggak mau ngangkat-ngangkat telepon sembarangan, nggak mau balas-balas. Kalau Anda kirim WA ke nomor saya yang ini, never, nggak akan saya jawab. Kecuali super penting banget dan itu hubungannya untuk sebuah yang saya cita-citakan. Hidup kita yang atur kan? Tapi kalau orang tidak mengerti, wah semuanya HP-nya campur aduk di sini. Saya sengaja pisahkan. Nanti kebongkar semua rahasianya kalau saya ceritakan. Berapa juta pun yang harus saya keluarkan, I don't care. Pokoknya saya tidak boleh terputus dengan ilmu. Saya tidak boleh mau terputus dengan Al-Quran. Saya tidak mau terputus dengan tafsir. I don't care. Karena uang yang saya cari jangan sampai maghurraka bi rabbikal karim. Jangan sampai uang saya melalaikan saya untuk terhubung dengan ilmu. Saya tuh kalau sholat duha, Anda kalau sholat duha doanya apa? Apa doa sholat duha? Allahumma inna duha wal baha. Terus ya Allah, Anda rezekiku masih di langit, turunkanlah. Ini maksa.com nih. Jika masih di perut bumi, keluarkanlah gitu. Jika masih susah, mudahkanlah. jika masih jauh. Ini doa seri memaksa. Ya enggak dosa, tapi ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini. Saya mau tanya, kalau ibu-ibu minta rezeki, yang di kepala ibu-ibu rezeki itu apa sih? Jujur, Bu, jujur. Jujur. Minta rezeki itu apa sih? Duit yang nomor satu kayaknya. Enggak percaya sehat. Coba, siapa yang bangun paginya sujud syukur karena hari ini dikasih kesehatan? Hah? Atau sujud syukurnya nanti kalau dapat duit banyak? Baik. Lihat, kalau Ustaz sholat duha, doanya apa? Karena sholat duha itu minta rezeki dan memudahkan cari rezeki. Rezeki yang paling tinggi buat saya adalah ilmu. Buat saya ilmu. Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Saya minta. Tetapi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ini pilihan. Toh doa salat duha itu juga bukan dari Nabi kan? Kalau itu minta rezeki, katakanlah saya memilih yang terbaik. Karena Allah Karim. Buat saya Allah itu maha baik, Allah itu maha mulia, Allah itu maha dermawan, pasti memberikan yang istimewa buat saya. Buat saya yang paling istimewa adalah ilmu, karena itu saya minta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman. Buat saya itu. Karena kalau saya sudah dikasih ilmu, enggak penting pegang uang banyak. Otak orang kaya itu walaupun hari ini berada di hutan, bisa kaya enggak? Bisa kaya atau tidak? Bisa. Tapi kalau otak Tarsan yang belajar sama monyet, ditaruh di kota pun dia hidupnya seperti Tarsan. Ini masalah ilmu. Jadi orang-orang yang mengenal Allah Al-Karim pasti mau cari yang terbaik. Nah sekarang ilmu yang terbaik itu yang mana? Doa saya yang kedua kalau saya sholat duha adalah warzuqna tilawatahu ana al-lain wa atrafan nahar. Sependek-pendek doa saya yang itu. Ya Allah, rezekikanlah aku bisa membaca Al-Quran di pertengahan siang dan di pertengahan malam pada hari ini. Bagi saya itu sesuatu. Bagaimana Anda? Ada jadwal baca Quran pertengahan siang? Ada jadwal baca Quran pertengahan malam gak? Wow, banyakan mana, baca WA atau baca Quran? Makanya kalau gak mengenal Allah Al-Karim, gak mendapatkan karomahnya. Hanya orang-orang yang menjadikan Allah Al-Karim dan mengenal Allah sebagai Al-Karim yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dapatkan karomah Allah? Mau. Karomah itu apa sih? Ya kemuliaan dari Allah, kebaikan dari Allah, kedermawanan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Kembali ke cerita anak tadi, gembala tadi. Nih, lihat. Sudah bilang saja pada majikanmu bahwa satu ekor kambingmu diterkam oleh serigala. Apa kata anak ini yang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Maaf Tuhan, aina Allah. Maaf Tuhan, di mana Allah? Dari diskusi kita ini, kira-kira secara cerdas, dari diskusi antara Tuhan dengan saya, di mana Allah? Dari rencana kita untuk transaksi ini, di mana posisi Allah? Dari rencana kita hendak menipu Allah, apakah Allah bisa kita tipu bahwa betul-betul salah satu daripada kambing ini diterkam oleh serigala? Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya sedang menasihati diri saya sendiri. Kita kan sebetulnya seringkali menuduh Allah itu buta. Allah pikir Allah tidak tahu kan ketika kita bermaksiat, betul kan? Bermaksiat waktu sendirian, bermaksiat waktu di lihat YouTube, bermaksiat waktu buka Google, bermaksiat waktu buka HP dan seterusnya, betul kan? Pada saat yang sama sebetulnya kita sedang menilai Allah buta atau tidak? Tidak sih. Ketika kita berbunyi, ketika kita bergibah, ketika kita menjelekkan orang lain, ketika kita menyebarkan hoax, sebetulnya saat itu kita menuduh Allah tuli atau tidak? Tidak juga sih. Terus apa namanya? Ini perlu tegas di sini. Sekarang, kejahatan yang paling besar di mata Allah adalah kalau kamu bermaksiat padahal kamu tahu Allah melihat kamu. Betul? Saya mau tanya dulu. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, posisi kita yang mana? Satu, kita sadar Allah melihat kita, Allah mendengar kita, atau kita mengatakan Allah tidak mendengar, tidak melihat. Mana yang ada kepada kita sebetulnya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Itulah kejahatan paling besar. Dosa yang paling besar adalah ketika kamu bermaksiat kepada Allah padahal kamu tahu dia melihat, padahal kamu tahu dia mendengar. Itulah kejahatan yang paling besar di mata Allah. Itu sering kita lakukan. Ini nih, saya mau kasih ilmu. Tapi jika kamu pada posisi kedua, kamu kafir. Apa yang kedua itu? Udah kerjain Allah, kerjain aja, Allah tidak melihat. Kafir gak ini? Kafir kan? Karena menafikan asma Allah yang maha melihat. Sami'un basirun. Kalau kita bermaksiat kemudian menuduh Allah tidak mendengar, ini kafir. Betul? Karena mengatakan Allah itu tuli, betul enggak? Jadi kita yang mana sebetulnya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama lebih baik dari yang kedua? Ini kejahatan paling besar adalah ketika kita bermaksiat saat kita tahu bahwa Allah maha melihat dan maha mendengar. Saudara-saudara, ya inilah kita ini. Ma gharraka bi rabbikal karim. Untung Allah maha pengampun. Untung Allah maha berulang-ulang menerima tobat kita. Cerita pada anak tadi. Ini soal kejujuran. Insya Allah Pangkal Pinang dan penduduknya semua, Indonesia dan semua masyarakat muslimnya akan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur negerinya. Amin ya rabbal. Tuhan, di mana posisi Allah dari diskusi kita? Tuhan, apa peran Allah dari kebohongan yang sedang kita rencanakan? Karena kuatnya hubungan dengan Allah, karena yakinnya Allah sebagai Al-Karim, apa yang terjadi setelah itu pada anak muda ini? Menangislah Abdullah bin Umar. Bahagia melihat ada anak seperti ini. Dicarilah majikannya anak ini. Dibebaskan dari perbudakan. Setelah dia bebas menjadi budak, ditebus oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar membelikan kambing buat anak ini. Coba lihat, Allah Karim. Menolak satu yang haram, mendapatkan banyak yang halal. Gara-gara menolak satu yang haram, dibebaskan dirinya dari perbudakan, dibebaskan dirinya dari pengembala, bahkan dibebaskan menjadi titipan orang lain, menjadi seorang pemilik kambing yang banyak. Allah karim atau tidak? Karim. Sudah jam 11. Saya tadi berbicara dari jam 9:30. Gak berasa nih 1,5 jam. Terus saya yang capek. Situ mah terus-terus saja. Tapi ini semua ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat kalau diamalkan dengan baik. Ya, selebihnya bisa dibaca. Tapi saya mau tingkatkan kualitasnya. Ya, hari ini saya mau tingkatkan kualitas iman karena saya cuma sekali ini kesini dan ini pertama kali. Kira-kira boleh kesini lagi nggak? Boleh-boleh saja atau boleh banget? Gitu. Baik, begini. Mau jadi orang yang mendapatkan karomah Allah? Mau? Ini saya mau kasih tingkatannya sekarang, yang lebih tinggi lagi. Ya, walaupun yang pertama awal-awal tadi sudah saya berikan cukup mendalam, sekarang yang lebih tinggi lagi. Begini, Nabi Ibrahim alaihissalam itu puncaknya ditunjuk menjadi pemimpin bagi manusia itu ketika berada di Baitul Maqdis, yang orang Inggris menyebutnya Jerusalem, yang bahasa Ibraninya Ursalim. Siapa yang tahu Nabi Ibrahim kampungnya di mana aslinya? Halo. Orang Ibrahim, Nabi Ibrahim kampungnya di mana aslinya? Babilonia. Di sebelah utara Irak. Hidupnya mengembara, betul-betul menjadi pengembara hanya untuk menegakkan la ilaha illallah. Cuma itu Nabi Ibrahim hidupnya. Mau jadi seperti Nabi Ibrahim? Saya nggak percaya. Kebanyakan pada mau bikin istana di mana-mana. Ya. Jadi kalau ingin menjadi pengikut setia Ibrahim seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi orang paling keren. Saya mau tanya, siapa yang mengalahkan kekayaannya Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Indonesia sebelum merdeka? Katakanlah Muhammadiyah berdiri tahun 1912, NU berdiri tahun 1926, ya, yang 23 itu Persis kira-kira. Orang Indonesia yang hidup dari tahun 1912 sampai 2018 yang kekayaannya melebihi Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa? Ada nggak? Emang apa Ustaz kekayaannya Ahmad Dahlan? Berapa rumah sakitnya Muhammadiyah itu? Lebih banyak daripada negara rumah sakit vertikalnya. Berapa banyak sekolah dan universitasnya? Ada yang mengalahkan? Mau jadi orang kaya? Mau? Kaya siapa? Kebanyakan mau kaya Korun. Ya. Kebanyakan orang Indonesia mau jadi orang kaya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan atau kaya Korun? Yang banyaknya mau kaya siapa? Kaya Korun. Kaya Fir'aun. Mau jadi orang kaya? Kaya siapa? Siapa yang melebihi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang punya pesantren di mana-mana itu, walaupun bukan menjadi miliknya? Luar biasa. Makanya saya sekarang ini karena berada di Pangkal Pinang, saya ingin rubah mindsetnya. Mau jadi orang kaya sebenarnya atau tidak? Mau jadi orang mulia sesungguhnya atau tidak? Begini caranya. Seperti Nabi Ibrahim, contoh hidupnya. Nabi dijadikan nabi dari kalangan manusia supaya gampang dicontoh, gampang ditiru, gampang diteladani. Mau seperti Nabi Ibrahim? Mau? Udah keliling dunia sono. Ya, kalau jadi seperti Ibrahim gampang. Nanti dicarikan istri lagi oleh istrinya. Kalau bapak-bapak maunya yang itu barangkali. Tauhidnya enggak. Begini, Nabi Ibrahim alaihissalam dari Babilonia diuji oleh Allah dengan ujian berat karena berhadapan dengan manusia penyembah bintang, bulan dan matahari, betul? Jalan ke Irak, jalan ke perbatasan Turki, jalan ke Mesir, ke Syam, ke Mekah, balik ke Syam lagi. Puncaknya, wa idzi btala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna, gitu ya. Dan ketika di banyak tempat Ibrahim diuji oleh Tuhannya, cum laude, mumtaz, nilainya excellent. Tetapi penganugerahan, puncak penganugerahan Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, mulai hari ini kuangkatlah engkau menjadi pemimpin bagi manusia. Ketika berada di Baitul Maqdis itu, jadi Anda belum menjadi pengikut Ibrahim kalau belum menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis. Takbir. Berani? Berani. Berani? Berani. Berani apa? Berani membebaskan. Tahu resikonya membebaskan Baitul Maqdis, berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan siapa lagi? Berani gak? Nah, giliran begini mulai takut ya. Berani? Berani. Takbir loh, takbir. Allah. Supaya setan pengganggu ini keluar semua. Ya. Nabi Muhammad SAW, kalau kita belajar sirah, periode sebelum Mi'raj dengan periode setelah Mi'raj berbeda. Puncak Nabi Muhammad dimuliakan itu di Baitul Maqdis, ketika menjadi imam bagi semua para nabi. Di mana? Di Baitul Maqdis. Dan Nabi Muhammad SAW tidak diterbangkan ke langit, tidak diperjalankan menembus 7 lapis langit dari Mekah, tapi dari mana? Dari Baitul Maqdis. Jadi cerita Nabi Muhammad ditinggikan, dimuliakan, itu dari mana? Baitul Maqdis. Jadi kalau kamu jadi dokter tetapi tidak memikirkan Baitul Maqdis, kamu flat, dokter biasa. Kalau kamu jadi pebisnis tapi tidak hanya tidak memikirkan Baitul Maqdis, kamu menjadi pebisnis biasa. Kalau kamu jadi ulama, pengurus masjid, jadi ustadz, jadi kiai, tidak memikirkan Baitul Maqdis, biasa saja. Tidak mengikut jejak Ibrahim, tidak mengikuti jejak Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kamu jadi polisi, kamu jadi tentara, kamu jadi pegawai negeri, kamu jadi gubernur, kamu jadi menteri, kamu jadi presiden, kamu tidak membebaskan Baitul Maqdis, kamu berkhianat pada undang-undang dasar, pada pembukaan undang-undang dasar bahwa penjajahan di muka bumi harus, karena ada penjajahan tadi Baitul Maqdis. Berarti kamu pejabat model apa? Polisi model apa kamu? Tentara model apa kamu? Menteri model apa kamu? Bupati model apa kamu? Gubernur model apa kamu? Presiden model apa kamu kalau tidak berjuang membebaskan? Takbir. Berani? Berani. Siap? Siap. Insya Allah mendapatkan karamah. Amin. Insya Allah mendapatkan karamah Baitul Maqdis itu. Mau dimuliakan Allah? Gimana caranya? Bagaimana caranya bebaskan Baitul Maqdis? Lama masih tinggal di Pangkal Pinang. Bagaimana caranya? Siap menjadi relawan? Siap. Siap menjadi relawan Baitul Maqdis? Siap. Mau? Mau. Enggak, saya suruh perang dulu. Saya kasih ilmunya dulu nanti. Kalau siap menjadi relawan Baitul Maqdis, boleh daftar. Buka cabang Pangkal Pinang. Saya yang pimpin. Mau? Mau. Relawan Baitul Maqdis cabang Pangkal, saya kasih ilmunya dulu. Karena banyak yang belum tahu Masjidil Aqsa itu yang mana. Siapa yang tahu Al-Aqsa itu yang mana? Kan ada lahan 44 hektar. Di situ ada yang Kubbatus Sokro yang kubahnya emas, dan di situ ada yang masjid dibangun oleh Umar bin Khattab. Yang manakah Masjidil Aqsa? Hah? Semuanya. Ini namanya Al-Aqsa. Karena yang berkubah emas itu dibangunnya di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, jauh setelah Rasul. Jadi di zaman Rasul tidak ada itu Kubbatus Sakhra itu. Masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab itu namanya Masjid Qibli. Masjid Qibli itu dibangun oleh Muhammad SAW. Maka ketika Muhammad Rasulullah Mi'raj, ada enggak dua-duanya itu? Tidak ada. Yang ada apaan? Tanah seluas 44 hektar itulah Al-Aqsa itu. Al-Aqsa di dalam mana? Di dalam Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestina. Jelas. Oh, masih banyak ilmu yang perlu kita pelajari. Tetapi saya ingin tutup begini. Mau tahu umat Islam sedang kuat atau lemah? Mau tahu siapa yang sedang berkuasa di muka bumi, kekuatan jahat atau kekuatan batil, kekuatan batil atau kekuatan hak? Bukan Mekah ukurannya. Jumlah orang yang pergi haji, jumlah orang yang pergi umroh, hanya membuktikan kualitas keimanan individu, bukan keimanan kolektif. Kalau mau tahu yang sedang berkuasa di muka bumi ini, kekuatan hak atau kekuatan batil, siapa yang menguasai Baitul Maqdis? Kekuatan hak atau kekuatan batil? Itulah yang sedang menguasai dunia. Itu barometer. Begitu juga Anda. Kalau Anda hanya pejuang tingkat lokal, berarti belum menjadi pengikut Ibrahim alaihissalam. Kalau Anda tidak ikut memperjuangkan Baitul Maqdis, berarti mengkhianati perjuangan Umar bin Khattab, mengkhianati perjuangan Abu Ubaidah al-Jarrah, mengkhianati perjuangan Salahuddin al-Ayyubi, sebelumnya adalah perjuangan Az-Zanki. Dan Anda bukan menjadi muslim sejati, Anda hanyalah simpatisan orang Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak perhatian dengan urusan orang Islam, diantaranya adalah membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Zionis, maka dia simpatisan orang Islam, bukan muslim yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia ini saya dan tim dari Jakarta ingin juga membagikan bingkisan kepada nanti yang kami pilih dari yang membutuhkan di Bangka ini, khususnya di mungkin Pangkal Pinang dan sekitarnya, dan Bangka juga. Kami membawa totalnya sekitar 600, ya. Ada mukena, ada jilbab, ada sajadah, dan ada Quran wakaf, ya. Ada sarung juga. Kalau di sini ada orang miskin punya jilbab cuma 3 gitu, boleh minta nanti. Ya, kalau di sini kelihatan orang mampu semua kelihatan. Kalau di sini ada orang miskin atau musafir nggak punya sarung, sarungnya cuma 3, cuma 2, boleh minta sama panitia. Ya, kalau di sini misalnya ada yang punya pesantren dan itu sangat kumuh, ya boleh nanti sama panitia. Walaupun kita sudah juga rancang-rancang, mana coba penyerahannya? Ya, panitia diserahkan secara simbolis kepada siapa di sini? Siapa? Ketua DMI, silakan. Ketua DMI mana? Ada atau tidak? Ya, saya duduk di sini, panitia yang bagikan. Ya, ayo, siapa? Linda, Novi, Seha, kamu ke depan. Ibu-ibu juga, Ibu Indri, Ibu Sinta, yang dari tim dari Jakarta ikut saya semua, ya, mewakili jamaah. Jadi ini dari jamaah yang pengajian yang saya pimpin, ya, Akal Islamic Center, yang punya program gerakan berbagi perlengkapan ibadah. Maju ibu-ibu sekalian yang dari Jakarta, maju cepat sini, tim panitia juga cepat. Nah, ini secara simbolik, ya. Oke, tim ibu-ibu aja menyerahkan. Ayo, tim ibu-ibu menyerahkan. Saya di fotonya menjadi background saja. Di depan sana. Ya. Thank you. Ini pembawaan kali ini sebatas jumlah apa bagasi yang mampu kami bawa dengan rombongan. Ya, diperlihatkan ke sana. Nah, inilah bingkisannya, bingkisan berbagi dari Akal Islamic Center yang punya gerakan, ya. Nah, ke Ibu Indri lagi serahkan ke siapa? Pengurus masjid. Pengurus masjid mana? Ini sebelum saya bertanya, ya, saya akan dibagikan lagi. Mengawal, ya. Nah, ada beberapa usahaan yang sebagai tanda-tanda dari kami. Oke, kita bersama-sama. Ini apa? Dan kepada sahabat-sahabat yang ingin bergabung, baik Bapak Ibu, perempuan dan laki-laki ingin menjadi relawan meteorologis, ya, nanti tulis namanya sama nomor teleponnya. Tadi sudah dibagiin form. Nah, ada formnya sudah dibagikan, ya, sudah dibagikan. Nanti akan kita buka cabang Pak Pembinaan, ya, kita akan mengadakan gerakan-gerakan dalam sekolah nasional dan mudah-mudahan dalam skala internasional. Ya, ini semua dalam rangka juga menjalankan amanah dan undang-undang dasar. Bahkan amanah dari Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika tahun 1995 yang pertama dan setiap yang diadakan di Indonesia yang pusatnya di Bandung mengamanahkan salah satunya adalah pembebasan Palestina dari penjajahan Israel. Jadi ini adalah amanah daripada undang-undang dasar. Jadi kita bergabung dalam relawan meteorologis berarti menjalankan dua hal. Satu, menjalankan syariat Islam dan menjalankan amanah undang-undang dasar itu. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ini juga untuk perwakilan nanti yang melakukan relawan meteorologis. Kalau beliau masih ya, kamu sebagai saya dari Bangka, Ustaz. Dari Bangka. Pakai induk ya. Siap bergabung ya. Siap. Ya. Karena nyata pertama kali di bergabung. Wah hamba. Tapi wah hamba. Wah hamba. Jadi di buku ini ada 1135 gerakan untuk membebaskan Palestina. Ini panduannya. Jadi apapun profesinya, di sini ada panduannya. Dan nanti setiap profesi akan kita bimbing. Dan ini kewajiban yang ditentukan. Insya Allah Indonesia akan menjadi yang terdepan dalam pembebasan betul matis. Ini gerakan ini juga diinisiasi oleh lembaga Spirit of Asal, ya, yang saya pimpin. Dan mudah-mudahan ini akan menyebar ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Mas Yaman ya. Kamu berhasil. Kenapa ingin menjadi bagian di pembebasan betul matis? Ya, sebenarnya sudah mulai kemarin ya, kita sudah menggalangkan dana untuk Palestina dan seterusnya, kita sudah hampir besar menggalangkan dana itu. Dan memang panggilan hati. Bagus sekali. Jadi, selain edukasi programnya, ada juga yang namanya relief, bantuan kemanusiaan. Selain itu yang kami lakukan juga advokasi, bantuan hukum di tingkat internasional. Dan yang kelima keempat yang kita lakukan juga adalah diplomasi secara politik di tingkat internasional. Karena kebersamaan kita itu memainkan empat-empatnya. Akan ada edukasi, akan ada relief bantuan kemanusiaan, akan ada advokasi bantuan hukum, dan akan ada diplomasi dukungan politik internasional. Itu yang dilakukan oleh relawan Betul Mampis 4 program kerjanya secara garis besar. Dan di sini terima kasih. Aku lupa lihat jawab assalamualaikum warahmatullahi. Karena saya harus berangkat ke Belitung pesawat jam 1. Ini saya masih belum sempat macam-macam masih banyak lagi. Ya, untuk bersiap-siap jadi saya mohon pamit tidak ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada kita hadirin seluruh kurang. Dengan siapa? Dulu kita ada dulu. Ya. Dulu semuanya. Kepada ketua masih berapa kita untuk meminum.